نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia di halaqah ilmu dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala melalui penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Memasuki poin yang ke-49, Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Wassalatu 'ala man mata min ahli al-qiblati sunnatun. Wal marjumi waz-zani waz-zaniyati. Walladhi yaqtulu nafsahu wa ghairihi min ahli al-qiblati was-sakrani wa ghairihim, as-salatu 'alayhim sunnah." Menyolati jenazah yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Demikian juga menyolati jenazah yang meninggal dunia karena dirajam adalah sunnah. Menyolati jenazah pezina, laki-laki, muslim adalah sunnah. Wazaniyati dan menyolati pezina, perempuan, muslimah adalah sunnah. Walladhi yaqtulu nafsahu, demikian juga menyolati jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri adalah sunnah. Bahkan menyolati jenazah pemabuk dari kalangan kaum muslimin adalah sunnah. Menyolati jenazah yang disebutkan tadi keadaannya secara umum adalah sunnah. Maksud pernyataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Rabi, bahwa alladzi yamutu wa huwa muslim nashhadu lahu bil islami walau asin. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka kita menetapkan keislaman baginya. walau asin, walaupun dia melakukan kemaksiatan. Yang meninggal dunia selama statusnya muslim, maka tetap kita katakan bahwa dia seorang Islam, walaupun melakukan kemaksiatan seperti berzina, mencuri, membunuh. Jenazahnya yusalla alaihi li'annahu muslim. Jenazahnya disolati karena statusnya muslim. Lakin lil imami wal alim al kabir idza kana hadzal mayyit mubtadi'an, namun khusus bagi seorang alim, khusus bagi seorang alim yang punya pengaruh besar di tengah-tengah umat, jika ada jenazah dan terbukti dia seorang mubtadi, atau sebab kematiannya adalah karena membunuh dirinya sendiri, lahu an yamtani anis salati alaihi, boleh baginya untuk tidak menyolati jenazahnya. Walakin yasmahu linnas an yusallu alaihi, namun demikian dia tetap membolehkan bagi semua orang untuk menyolati jenazahnya. Kenapa seorang alim yang punya pengaruh besar di tengah-tengah umat boleh untuk tidak menyolati jenazahnya? Jawabannya adalah dalam rangka memberi hukuman, bahwa siapapun yang mati dalam keadaan statusnya sebagai mubtadi, maka tidak akan disolati oleh ulama alim. Kama fil hadis, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajul al mutawaffa alaihi dain. Pernah dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam jenazah yang sebelum meninggalnya dia punya banyak hutang, dan memang dikenal gemar berhutang. Fayas'al hal taraka lidainihi fadlan, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, apakah jenazah ini sebelum meninggalnya masih meninggalkan hutang yang banyak jumlahnya? Fa in ukhbira annahu taraka wafa'an shalla, kalau kemudian diberitahukan kepada beliau bahwa jenazah ini walaupun sebelum meninggalnya dia meninggalkan banyak hutang, namun akan ada yang melunasi hutang-hutangnya, maka beliau menyolati jenazahnya. Dan kalau tidak ada yang akan melunasi hutang-hutangnya, maka beliau tidak menyolatinya. Namun demikian beliau tetap mengatakan kepada kaum muslimin, sallu ala sahibikum, solati jenazah kalian ini. Ini dasarnya. Mengapa dibedakan antara kaum muslimin pada umumnya dengan seorang alim kabir yang punya pengaruh besar di tengah-tengah umat? Bagi seluruh kaum muslimin tetap disyariatkan untuk menyolati jenazah yang muslim meskipun melakukan dosa besar sebelum meninggal.